كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. جماعة صبح yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang ke-68 dari surah Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi ayat-ayatnya, makhluk-makhluknya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: afra'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah kalian perhatikan tentang air yang kalian minum? Air yang kalian manfaatkan bukan cuma sekedar untuk minum, tapi untuk banyak kebutuhan. Dan yang namanya air adalah sumber kehidupan, bahkan asal muasal dari kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan semua yang hidup asalnya dari air. Masya Allah. Yang kita minum, yang kita pakai untuk kebutuhan keseharian kita, untuk peternakan kita, untuk perkebunan kita, untuk industri-industri yang kita lakukan, tidak bisa terlepas dari yang namanya air. Sini kita tuh banyak akan ada kaitannya dengan air. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih khususkan yang namanya air untuk kita minum. Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian minum ini? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkannya dari langit, dari awan, atau kami yang menurunkannya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ditanya, karena terkadang ada manusia ini yang sombong, congkak, angkuh, tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menanyakan kepada mereka tentang nikmat yang Allah berikan. Apakah kalian yang menurunkannya dari langit atau kami yang menurunkannya? Baik. Atau kami yang menurunkannya sebagai rahmat untuk kalian, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Kalian melakukan aktivitas kalian dengan memanfaatkan air. Sangat-sangat tergantung, barakallahu fikum, kita dengan air. Bahkan disyariatkan kita untuk meminta air jika sekiranya air tertahan, tidak kunjung turun. Bahkan ada yang kekeringan karena yang ada di sumur-sumur mereka pun sudah habis. Sungai-sungai juga pada kering, mata-mata air pada mati. Musim kemarau berkepanjangan, maka disyariatkan kita untuk melakukan istisqa. Istisqa meminta hujan. Karena kapan air ini berhenti, maka kehidupan pun akan berhenti. Baik. Disyariatkan kita untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hujan. Masya Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Jumat. Kemudian datanglah seorang dari pintu berdiri mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul." Pada Allah yughi sana. Ya Rasulullah, telah halakatil amwal, hancur harta benda kami, yakni perkebunan dengan tanaman yang ada padanya pada mati kekeringan. Demikian juga yang kata atis subul, perjalanan pun akan terputus. Artinya kendaraan yang biasanya kita kendarai sudah tidak ada lagi karena pada mati kekeringan, tidak ada air, tidak ada makanan. Ketumbuhan sebagai makanan pokok dari hewan-hewan sudah pada mati, sehingga hewan pun mati kelaparan, kehausan. Fadullaha yugi sana, maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami diberi hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hujan. Maka hujanlah pada saat itu sebelum Rasulullah dan para sahabatnya keluar dari masjid dengan hujan yang sangat lebat. Disyariatkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk meminta hujan. Tentunya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, yang dengannya kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa air. Maka Allah mengingatkan kita, tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari langit? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami menginginkan, kami akan menjadikan hujan yang kami turunkan itu terasa asin. Baik. Syadidul muluhah. Sangat asin, air bergaram. Air garam barakallahu fikum la yuntafa'u bihi fi syurbin wala zar'in. Tidak bisa dimanfaatkan untuk minum. Air garam ini semakin kita minum, semakin kita dahaga. Tapi tidak juga bisa dipakai untuk bercocok tanam. Memberikan untuk hewan sebagai minuman, tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau nasya'u ja'alnahu ujaja." Seandainya kami menginginkan, kami akan menurunkan hujan itu dalam bentuk asin. Tidak bisa kalian memanfaatkannya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula tashkurun." Tidakkah mestinya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya air hujan ini, rasa tawar yang dengannya kalian bisa memanfaatkannya. Baik. Kalian bisa memanfaatkannya sebaik-baik mungkin. Barakallahu fiik, bahkan melimpah Allah Subhanahu wa taala memberikan air ini. Tidakkah semestinya kalian mensyukuri? Baik. Akan terasa sangat besarnya nikmat air ini ketika kita kekurangan. Baik, ketika kita kekurangan. Bahkan di daerah-daerah tertentu, Masya Allah. Baik, sepanjang tahun mereka harus menampung atau membeli air. Barakallahu fikum, air tawar. Baik, hatta di musim hujan. Mereka harus menampung. karena mereka tidak mendapatkan pasokan air tawar, karena mereka tinggal di daerah-daerah pinggir pantai. Tidak bisa mereka menggali sumur. Begitu mereka menggali sumur, tetap saja air yang mereka dapatkan adalah air garam. Baik. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula tashkurun." Tidakkah kalian mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kalian air tawar ini. Masya Allah, kalian bisa minum daripadanya, memanfaatkannya untuk peternakan, memanfaatkannya untuk kebutuhan-kebutuhan kalian, bercocok tanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita, apara itu munnar allati turun. Ini kemanfaatan-kemanfaatan, masya Allah. Masalah tumbuhan yang pertama kali Allah ingin tanyakan kepada kita. Tumbuhan yang kalian tanam-tanam ini, jagung, gandum, padi, dan yang lainnya dari sayur-sayuran yang kalian tanam, apa kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Mereka harus mengakui bahwa semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya. Air yang sangat kita butuhkan juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit atau kami yang menurunkannya? Baik. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu munnar allati turun? Tidakkah kalian perhatikan api yang kalian nyalakan? Api yang kalian nyalakan. Antum ansyatum syajarataha am nahlul munsyi'un? Baik. Apakah kalian yang menciptakan pohon api itu? Karena ada pohon api, maksudnya dari jenis kayu-kayuan, dari Allah tumbuhkan ada jenis kayu yang gampang sekali untuk menyala dan memercikkan api. Digosokkan antara apa namanya, antara kayu dengan kayu. Barakallahu fikum. Dari gesekan itu muncul percikan api. Baik. Kayu api. Kalau di sini kita ya kayu api ya kayu bakar. Baik. Di daerah-daerah di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, mereka ada jenis kayu khusus yang mereka manfaatkan untuk menyalakan api. Baik. Di zaman dahulu susah yang namanya api. Kalau di zaman sekarang, barakallahu fikum, di mana-mana orang jual korek api. Baik. Sangat mudah sudah korek api ini. Baik. Si pemantik-pemantik api sekarang sudah luar biasa. Baik. Di zaman dahulu, masya Allah, orang miskin untuk memasak saja tidak ada api yang bisa mereka, barakallahu fikum. Orang-orang tua kita dahulu mengatakan untuk memasak saja mereka harus minta ke orang kaya, minta api, minta bara, minta bara. Mereka datang ke orang kaya minta bara apinya secuil, tapi mereka simpan di sabut kelapa. Kemudian mereka anak kecil yang disuruh untuk bawanya sambil ditiup-tiup. Sampai ke rumah baru dinyalakan. Baik. Susah di zaman dahulu, barakallahu fikum. Api ini biasanya diambil dari apa? Dari diperoleh dari apa namanya? Percikan api yang muncul dari gesekan antara kayu khusus, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara itu munnar lati turun." Api juga manfaatnya sangat luar biasa. Baik. Sangat luar biasa untuk memasak. Baik. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Afara itu munnar lati turun? Baik. Zaman kurangnya api atau kurangnya bahan bakar, orang akan kesusahan, kesulitan. Afara itu munnar lati turun antum ansyatum syajarataha am nahlul munsyur? Apakah kalian yang dari menghidupkan pohon api ini? Am nahnu munshi'un, atau kami yang menghidupkannya? Kalian yang menghidupkan pohon api ini atau kami yang menghidupkannya? Kalian tinggal menebangnya, memilih mana di antara batang-batang yang kalian akan manfaatkan untuk menghidupkan api. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munshi'un? Kaliankah yang menghidupkan, menumbuhkan pohon api ini atau kami yang menghidupkannya? Nahnu ja'alna, kami yang menghidupkannya, kami yang menumbuhkannya untuk kalian manfaatkan. Tadzkiratan, sebagai peringatan. Baik. Kami jadikannya sebagai peringatan bahwa ada api di sana di hari akhirat yang lebih besar jika sekiranya kalian tidak mau taat. Ada api yang lebih membakar, lebih menyiksa. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah api ini, baik, api ini teman kalian, sahabat kalian ketika dia kecil, akan tetapi menjadi musuh malapetaka ketika dia menjadi besar. Baik. Oleh karena itu termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mematikan api ketika hendak tidur. Mematikan lampu, karena dulunya lampu dari api. Barakallahu fiik. Dari api. Jadi, ketika suatu saat terjadi kebakaran di kota Madinah, mereka melaporkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian hendak tidur maka matikan itu lampu kalian. Matikan lampu kalian. Karena fawasik, binatang-binatang ini ada yang biasa, barakallahu fiikum, bermain-main api. Baik, sehingga menjatuhkannya dan menjadikannya asbab untuk terjadinya kebakaran, ya, tikus atau yang lainnya. Masya Allah. Perintahkan untuk mematikannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu ja'alna tadhkirata wa mata'an lil muqwin. Mata', ini kemanfaatan yang luar biasa dari api ini. Baik. Untuk orang-orang yang musafir, masya Allah, siapa yang akan membawa api terus-menerus ke sana kemari? Siapa? Sangat berbahaya ini api. Jadi, ketika dalam kondisi hidup kemudian dibawa kemana-mana. Jadi, tapi Allah memberikan kepada kalian apa? Alat untuk kalian bisa menghidupkan api daripadanya. Dalam perjalanan kalian, masya Allah, di malam hari kalian butuh api, kalian tinggal mengambil itu kayu kalian, kalian gosok sampai memercikkan api. Darinya kalian bisa menyalakan api unggun, kalian bisa memasak, kalian bisa mendapatkan penerangan di malam hari. Masya Allah. Tadzkirah utama mata'an lil muqwin, untuk para musafirin juga. Dan untuk orang-orang yang memanfaatkan api dari sumber kehidupan mereka, seperti pandai besi. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada api, tidak bisa, barakallahu fikum, untuk mereka membentuk besi menjadi peralatan-peralatan, perabotan-perabotan. Menjadi pisau, menjadi pedang, menjadi pahat, menjadi macam-macam. Barakallahu fikum. Api inilah yang bisa menjadikannya lembek dan bisa dibentuk besi ini. Kalau tidak, akan sulit dan sulit. Barakallahu fikum. Cuma satu orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan untuk melembekkan besi. Hanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa alanna lahul hadid. Ani amal sabiqati wa qaddir bis sardi wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Daud alaihi salatu wassalam, wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan untuk Nabi Daud alaihi salatu wassalam besi, sehingga dia bisa membentuk besi dengan tangannya. Ani'mal sabighati wa qaddir bis-sardi. Hendaknya engkau wahai Daud, silakan membuat baju besi dan ukur jarak antara barakallahu fikum, antara besi dengan besi yang lainnya dalam jalinan, dalam karena baju besi itu harus dipakai dalam bentuk bisa bergerak. Barakallahu fikum. Yani baju besi dari jalinan antara apa namanya ini, cincin-cincin besi antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa dipakai, bisa lentur kita pakai. Barakallahu fikum. Dengannya kita akan terhindar dari sabetan pedang. Baik, ane amal sabighati wa qaddir fisar ini di mata amalun basir. Dan hari yang kau melakukan amal saleh, sungguh aku melihat apa yang kalian lakukan. Baik, selainnya tidak akan ada yang bisa melunakkan api, melunakkan besi kecuali melalui proses pembakaran. Dari sana dibentuk, di godam, di palu ini besi sehingga bisa dibentuk. Adapun dalam kondisi mentah maka dia akan pecah. Assalamualaikum. Dia akan pecah. Besi ini kalau di godam, di palu dalam kondisi dingin maka dia akan pecah, hancur. Baik. Tapi kalau dia dalam kondisi panas dia akan terbentuk. Baik. Mau kita jadikan pisau, mau jadikan pedang, mau jadikan linggis, mau jadikan pacol, mau jadikan macam-macam. Baik. Dari apa yang kita inginkan. Masya Allah. Peralatan-peralatan ini yang kita pakai, kalau tidak ada sangat kesulitan. Barakallahu fikum. Sangat kesulitan kehidupan kita ini kalau tidak ada alat-alat ini. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari api. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al mukmin. Fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Maka bertasbihlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, betapa banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Baik. Kalau ini semuanya tidak ada, masyaqqah syadidah, masyaqqah syadidah. Tumbuhan tidak mau hidup. Barakallahu fikum. Air tidak ada yang turun, api juga tidak ada. Apa gerangan yang kita bisa lakukan? Baik. Ini materi-materi kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Masya Allah. Nahnu ja'alna tadhkirata wa mata'a lil muqin. Fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Bertasbihlah engkau. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbikal 'adzim, Rabbmu yang maha agung. Baik. Masya Allah. Betapa banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hendaknya kita mengatakan Subhanallah, Subhanallah. Baik. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan segala sesuatunya ini dalam kondisi sia-sia. Baik. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Maka maha suci engkau ya Allah dari kekurangan-kekurangan. Aib. Baik. Faqina adzaban nar. Maka jauhkanlah kami dari api neraka. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Ini uqsimu, ini aku bersumpah. Di mawaqi'in nujum, dengan tempat terbit dan terbenamnya bintang-bintang ini, karena bintang-bintang ada tempat terbitnya dan terbenamnya. Baik. Fa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Dailah sumpah yang sangat besar, sumpah yang sangat agung. Baik, seandainya kalian mengetahui. Ini adalah sumpah yang sangat besar. innahu laquranun karim, sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikannya kepada umat. Di kitabim maknun, di kitab yang terjaga. Baik. Karim di sini innahu laquran karim, di sini adalah katsirul khair, gazirul ilm, sangat banyak kebaikannya, sangat banyak pula ilmu yang ada di dalamnya. Baik. Di kitabim maknun, di dalam kitab yang tersimpan, yang terjaga dari pandangan manusia, itulah kitab yang ada di tangan-tangan malaikat. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menjamahnya kecuali orang-orang suci. Itu orang-orang yang bersih. Yani tangan-tangan para malaikat yang Allah telah sucikan dari kekurangan, Allah sucikan dari dosa dan maksiat. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Disucikan dari kesyirikan, disucikan dari kemaksiatan. Masya Allah. Suci pula dari kotoran, dari najis, janabah. La yamassuhu illal mutahharun. Baik. Tanzilun min Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dari sisinya Rabbul Alamin, pemelihara semesta alam ini. Masyaallah. Inilah Al-Qur'an yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita amalkan. Barakallahu fikum. Merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Dari Al-Quran adalah sifatu min sifatillahi subhanahu wa ta'ala, sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalamullahi ghairu makhlukin. Ini merupakan keyakinan kita. Quran adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan makhluk. Baik. Al-Quran bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan Jibril ketika disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, disandarkan hanya sebagai penyampai. Barakallahu fikum. Wa illa, yang mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf, orang yang menyampaikannya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara pada saat itu, yang menyampaikan dengan suaranya pada saat itu adalah orang yang membacanya. Tapi itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang tertulis di dalam mushaf ini adalah kalamullah. Baik. Apa yang kita baca ketika kita membaca Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Baik. Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, di pelajaran subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Dan termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Baik, sebagai petunjuk untuk kita jalani kehidupan yang sementara ini sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi muslimin, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.